إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpah kurnia-Nya kepada kita, nikmat-nikmat-Nya yang tidak terhitung banyaknya, yang besar, yang kecil, yang zahir dan yang batin. Dan alhamdulillah pada malam ini kita berusaha untuk mendapatkan kefahaman di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, Allah akan berikannya kefahaman di dalam agama. Dan sebagaimana disabdakan atau disebutkan oleh ulama, ilmu kefahaman di dalam agama ni tidak datang secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kita duduk berehat-rehat di rumah, tetapi perlulah diusahakan, perlulah dituntut daripada ahli-ahli. Maka antara tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada seseorang itu apabila diberikan seseorang itu taufik untuk belajar agama. Dan antara tanda Allah SWT tidak inginkan kebaikan untuknya, na'udzubillah, bahawa dia berpaling daripada majlis-majlis ta'lim, pelajaran-pelajaran dan nasihat-nasihat agama. Dan alhamdulillah kita telah sampai kepada bab yang baru, iaitu Kitabul Qadha. Yang dimaksudkan di sini adalah peradilan, peradilan mahkamah. Di dalam kitab mengatakan peradilan, keadilan adalah tujuan dari risalah ilahi. Sesungguhnya keadilan itu merupakan salah satu dari nilai-nilai Islam yang tinggi. Hal itu disebabkan menegakkan keadilan dan kebenaran, menebarkan ketenteraman, meratakan keamanan, memperkuat hubungan-hubungan antara individu dengan individu lain, memperkukuh kepercayaan antara penguasa dan rakyat, menumbuhkan kekayaan, menambahkan kesejahteraan dan meneguhkan tradisi sehingga tradisi itu tidak mengalami kerosakan atau kekacauan. Dimaksudkan tradisi ini adalah kebiasaan kehidupan manusia di dalam satu-satu tempat itu, sehingga adat itu tidak mengalami kerosakan atau kekacauan, dan penguasa ataupun rakyat dapat menjalankan tujuannya di dalam bekerja, berproduksi dan berkhidmat kepada negara tanpa menghadapi rintangan yang dapat menghentikan kegiatannya atau menghalanginya untuk bangkit. Jadi ini antara faedah-faedah yang disebutkan tentang perlunya ditegakkan keadilan. Jadi keadilan itu baik untuk semua, baik secara individu ataupun kelompok-kelompok tertentu yang lebih besar daripadanya, bahkan yang lebih besar daripada itu dari skala negara. Jadi kalau ada keadilan di satu tempat, satu masyarakat, akan banyak kebaikan yang dapat diraih. Yang terutama sekali adalah keamanan. Bila ada keamanan, maka orang dapat teruskan kehidupan mereka. Mereka dapat bekerja, mereka dapat memberi sesuatu kepada antara satu dengan lain termasuk negaranya, dan dengan itu mereka dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah maksud utama diciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Jadi kalau kita tidak ada keamanan sebab tidak ada keadilan, orang menzalimi antara satu dengan lain, bagaimana kita nak menyembah Allah Subhanahu wa taala? Sentiasa ada saja orang yang menganiaya kita. Harta benda kita tidak aman. Bahkan jiwa kita, maruah kita tidak aman. Jadi sentiasa kita di dalam persengketaan antara satu dengan yang lain. Maka dengan itu kita tidak mungkin dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala secara aman. Seperti sekarang ini kita masuk ke masjid, kita tak fikir lagi apa yang akan berlaku kat pada kereta kita. Melainkan kita parking dekat tempat apa? Tempat yang boleh kena saman lah. Kita tak takut kereta kita dicuri contohnya. Jika kita telah letak pada tempatnya, selipar kita, kita taruh kat luar, kasut kita yang mahal terletak di luar, kita tak khawatir lagi. Jadi kita bila sampai, kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita dah tak payah ingat lain-lain lagi. Jadi kita dapat khusyuk di dalam solat dan kita akan dapat meraih rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan jika tidak ada keadilan. Kerana sesiapa saja boleh mengambil hak orang lain dan beliau tidak akan diadili oleh mana-mana hukum peradilan. Jadi tentu akan kacau bilau. Jadi mungkin orang tidak pergi masjid langsung. Dan itu berlaku dalam waktu-waktu darurat, dalam keadaan peperangan dan sebagainya. Mungkin waktu keamanan itu bertempoh, tidak sepanjang masa. Mungkin waktu siang sampai jam sekian-sekian, sampai jam 10 contohnya, itu masih lagi orang boleh keluar rumah. Tapi selepas itu tidak boleh, sebagaimana berlaku di tempat-tempat lain. Jadi walaupun mereka moden, mereka tidak ada keamanan. Jadi bagaimana orang ramai akan dapat melaksanakan urusan seharian mereka? Jadi di sini pentingnya keadilan. Bahkan kata ulama, Allah SWT menegakkan langit dan bumi ini di atas keadilan. Sebab itu firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan agar berlaku adil dan berbuat baik, al ihsan. Jadi tersambung, sesungguhnya keadilan itu dapat diwujudkan dengan menyampaikan setiap hak kepada yang berhak dan dengan melaksanakan hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah, serta dengan menjauhkan hawa nafsu melalui pembahagian yang adil di antara sesama manusia. Jadi itulah tujuan keadilan, iaitu menyampaikan hak bagi orang yang berhak. Jadi bukan keadilan itu memberikan sampai orang puas, kerana kepuasan itu tidak boleh kita capai sebenarnya. Kerana mana ada manusia yang puas dengan hak yang dia dapat. Jadi walaupun dia berhak dapat sebahagian-bahagian ini, tentu dia nak lebih lagi kalau boleh. Jadi itu bukan tujuan daripada keadilan. Keadilan hanyalah menyampaikan haknya kepada yang berhak. Jadi itu penting. Dan memberikan hak kepada orang berhak tidak bermakna kita berikan secara adil bagi semua orang yang bersekitar. Jadi ada perbezaan yang amat ketara antara keadilan dan persamaan. Dalam bahasa Arab, keadilan memang adalah, dan persamaan dinamakan al-musawah. Jadi itu yang harus kita faham istilah ini. Kerana Islam menyeru kepada keadilan, tapi Islam tidak menyeru kepada persamaan. Berbeza dengan mungkin teori barat, prinsip barat, iaitu mereka menyeru kepada persamaan dan mereka tafsirkan keadilan itu adalah persamaan. Dan paling banyak kita dengar sekarang ni adalah mensamakan hak-hak manusia sejagat. Jadi tidak kira daripada mana dia berasal, negeri mana, bahasa apa dia kata, dia bercakap, dan tidak kira warna kulitnya, tidak kira jenisnya, lelaki ataupun perempuan, kaya ataupun miskin, kita mesti sama ratakan hak mereka. Sama ratakan. Jadi ini masalah paling besar sekali. Jadi mereka telah menyamakan atau cuba menyamakan antara lelaki dan perempuan contoh. Jadi ini tentu sekali tidak mungkin. Mana boleh kita menyamakan sesuatu ataupun dua perkara yang telah dibezakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya lelaki dengan wanita, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman apabila Maryam isteri Imran melahirkan apabila isteri Imran telah melahirkan Maryam alaihissalam, ibu kepada Nabi Isa, jadi beliau sangkakan yang akan dilahirkan adalah anak lelaki, tetapi yang berlaku adalah anak lelaki, anak perempuan yang dilahirkan itu Maryam alaihissalam. Maka Allah SWT berfirman, walaisa zakaru kal unta, dan tidaklah lelaki itu seperti perempuan. Siapa kata ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah tak jadikan sama lelaki dan perempuan. Memang berbeza. Mustahil dia boleh sama. Baik. Daripada setiap fasahnya dia akan berbeza dengan lelaki, bukan hanya daripada sudut kekuatan saja, bahkan daripada sudut emosinya dan lain-lain lagi. Walaupun orang katakan ada wanita yang besi, made of steel, woman of steel dan sebagainya, macam mana pun dia tetap, kalau dia wanita, dia akan memiliki ciri-ciri wanita. Jadi di sini keadilan, kalau kita nakkan keadilan boleh. Jadi kita berikan hak perempuan mana yang dia berhak, dan kita berikan hak lelaki mana yang dia berhak. Jadi ini maksud daripada al-qada, iaitu keadilan. Dan hendaklah ditegakkan hukum-hukum syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu lagi perkara yang diimani oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan apa juga yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang baik, adalah yang terbaik. Iaitu hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun mungkin dirasakan bahawa dia dapat kurang ataupun dia tidak mendapat haknya, tapi apabila ini adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan terima. Itulah keadilan. Jadi dalam contohnya pembahagian harta pusaka faraid, lelaki dia dapat dua bahagian lebih daripada wanita contohnya. Bahkan ibu ataupun isteri kepada suami yang meninggal dapat amat sedikit berbanding dengan apa yang didapati oleh anak-anak. Sedangkan mungkin anak-anak tu tak menjaga pun bapanya, ataupun mungkin anak-anaknya kecil, atau mungkin anak-anaknya kaya, yang jaga selama ini adalah isteri. Tapi isteri ni dapat amat sedikit sekali. Kalau dia ada anak, dia akan mendapat 1/8 sahaja. Kalau tak ada anak, dia dapat 1/4 daripada harta pusaka suami tadi. Jadi mungkin orang kalau melihat daripada sudut nombor, bilangan, digitnya, semuanya adalah tidak adil. Tapi orang yang beriman, bila dia tahu bahawa ini adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala, faridatan minallah, kefarduan, kewajipan daripada Allah, maka dia akan menerimanya dan dia akan kata inilah yang adil. Lain daripada ini, tidak adil. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan atas lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh mewasiatkan kepada ahli waris sebab mereka telah mendapat pusaka, mereka katakan inilah yang adil. Walaupun apa keadaan anak-anaknya. Baik. Kemudian begitu juga kalau Allah SWT katakan mengikut sunnah Nabi SAW, jika nak berikan wasiat kepada orang yang bukan waris ini pun tidak boleh lebih daripada 1/3 hartanya. Jadi ini juga kita katakan adalah keadilan. Sebab Allah SWT mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Baik, sebenarnya tugas dari para rasul Allah tidak lain melainkan untuk menjalankan dan melaksanakan urusan ini, menegakkan keadilan. Sebab itu keadilan yang paling utama sebenarnya yang dilaksanakan oleh rasul-rasul dan mereka telah melaksanakannya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah adalah hak yang paling penting sekali, yang paling agung sekali. Dan ini adalah hak siapa? Hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesiapa juga. La syarikalah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah mengqadha, telah menghukumkan bahawa tidak boleh menyembah, jangan kamu sembah selain Dia. Dan buat baiklah kepada dua ibu bapa. Jadi ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila seorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mensyirikkannya walaupun dengan sesiapa juga, maka dia telah menegakkan keadilan. Baik. Jadi itulah tugas para rasul dan kemudian keadilan yang berlaku di atas muka bumi ini. Dan tugas dari pengikut-pengikut para rasul pun, yakni umat-umat rasul, tidak lain hanyalah mengikuti jalan ini. Ini para ulama'nya, sahabat-sahabat, agar kenabian tetap membentangkan naungannya yang rindang bagi manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Dalam surah Al-Hadid, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Al-Mizan. Mizan adalah neraca timbangan keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Jadi jelas dalam ayat ini Allah SWT turunkan bukti-bukti yang nyata melalui rasul-rasulnya. Bukti-bukti ini agar mereka menyembah Allah SWT, mereka kembali kepada agama Allah. Dan juga Allah SWT telah menurunkan al-mizan, yakni keadilan, hukum-hukum keadilan, supaya manusia melaksanakannya dan dapat menegakkan keadilan tersebut. Bahkan selepas itu ayat itu mengatakan, dan kami turunkan kepada mereka al-hadid, yakni kami berikan mereka besi. Supaya apa? Supaya mereka berjuang di jalan Allah SWT untuk menegakkan keadilan tersebut. Jadi itu antara nikmat-nikmat Allah SWT. Sampai disyariatkan kita berjihad, berperang sampai membunuh. Tetapi bukanlah kerana hawa nafsu, bukan kerana kabilah, bukan kerana bangsa dan negara saja, tapi untuk menegakkan keadilan. Jika keadilan boleh ditegakkan dengan tanpa peperangan, itulah yang terbaik. Baik, kemudian peradilan di dalam Islam, qada di dalam Islam. Di antara sarana-sarana yang terpenting untuk mewujudkan keadilan, menjaga hak-hak dan memelihara darah, kehormatan dan harta benda, ialah menegakkan sistem peradilan yang diwajibkan oleh Islam. Sistem qada. Jadi qada, kata kitab ini, diwajibkan oleh Islam dan dijadikannya sebagai bahagian dari ajaran-ajarannya dan sebagai lembaga dari lembaga-lembaganya yang tidak boleh tidak harus ada. Jadi qada wajib di dalam Islam, dan maksud qada di sini daripada sudut bahasa memang banyak. Antaranya qada itu maknanya perbuatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh tukang-tukang sihir, apabila mereka melihat tongkat Nabi Musa yang menjadi ular betul memakan tongkat-tongkat mereka yang menjadi ular yang disihirkan, jadi mereka pun sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Fir'aun telah mengancam akan membunuh mereka, mensalib mereka, potong tangan kanan, potong tangan kiri, salib di atas pokok. Mereka kata apa? Faqdi ma anta qad. Qadakanlah wahai Fir'aun apa yang kamu nak qadakan. Jadi kata ulama-ulama tafsir, masuk di sini, lakukanlah, buatlah apa yang kamu nak lakukan wahai Fir'aun. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Engkau hanya melakukan hukum kau hanya dari dalam kehidupan dunia ini. Jadi di dunia kau boleh hukum apa kau mahu, kau boleh lakukan apa kau mahu, tapi kami akan dapat ganjaran kami di akhirat kelak, dan kau juga akan dapat ganjaran kau di akhirat kelak. Begitu imannya tukang-tukang sihir Fir'aun yang selama ini bergelumang dengan dosa, dengan kegelapan, dengan sihir syirik dan sebagainya. Tiba-tiba bila nampak mukjizat Nabi Musa AS, iman mereka adalah iman yang amat kuat seperti gunung, sehingga serta-merta mereka beriman pada Allah SWT dan kenabian Nabi Musa, dan sanggup mereka mengkufurkan, meninggalkan Fir'aun. Mereka tidak gentar dengan ancaman-ancaman. Dan itulah tukang sihir dikira sebagai apa kalau mereka mati? Mereka mati dibunuh oleh Fir'aun. Mereka dikira syuhada. Mereka adalah syuhada yang pertama bagi umat Nabi Musa AS. Baik. Kemudian orang yang pertama kali memegang jabatan di dalam Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak maaf, tadi qada antara maknanya adalah melakukan. Dan qada juga kalau kita dah melakukan sesuatu, sempurnakan sesuatu fi'il, maka itu juga dinamakan qada. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa aqimus shalah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, apabila kamu telah selesai solat, yakni solat khauf tadi, dalam peperangan, dalam ketakutan, maka fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Sebutlah, ingatlah Allah SWT dalam keadaan kamu berdiri, dalam kamu keadaan kamu duduk, dan dalam keadaan kamu berbaring. Fa idza tma'nantum fa aqimus shalah. Apabila kamu dah tenang, dah aman, maka dirikanlah solat. Ya, ini solat seperti biasa. Sebab tadi solat Allah syariatkan, Allah ajarkan macam mana nak solat khauf. Kemudian Allah SWT terangkan seperti itu, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Karena sesungguhnya solat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman mengikut waktu-waktu yang mauquta, yang telah ditetapkan. Dan taklah disempurnakan pada waktunya dan sebagaimana yang biasa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi qadaitumus solat maknanya kamu telah selesai lakukan solat. Dan kadang maknanya kamu membayar. Kalau kita bayar sesuatu itu juga dinamakan qada. Qada itu ad-daina, maknanya aku telah membayar hutang. Dan kadang makna qada itu maknanya adalah announcement ataupun mengiklankan, memberitahu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadaina ilaihi dzalikal amra anna dabira haula'i maqtu'um musbihin. Dalam surah Al-Hijr, iaitu tentang kisah kaum Nabi Lut alaihissalam. Wa qadaina ilaihi dzalikal amr, dan kami qadakan kepadanya. Maknanya kami beritahu kepadanya bahawa dabira haula, yakni daripada belakang kaum Nabi Lut itu semuanya akan diputuskan, maqtu'un musbihin, akan diputuskan, mereka akan dibinasakan semuanya daripada belakang sampai ke depan. Sebab Nabi Lut keluar daripada negara, daripada negerinya pada waktu subuh mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa saja yang kat belakang tu akan Allah Subhanahu Wa Taala binasakan. Maqtu'un pada waktu subuh, musbihin. Jadi itu antara makna qada. Dan makna qada yang lebih kita faham ataupun kita tahu adalah menghukumkan. Yakni qada itu bihi, qada itu alaihi bihada, macam aku telah menghukumkan beliau ini dengan ini. Dan ini yang maksud yang di, yang diinginkan di sini. Bagaimana bagaimana disebutkan oleh oleh ulama daripada sudut bahasa, qada maknanya menghukumkan. Jadi ada seorang menghukumkan antara dua orang yang berselingkah. Jadi makna di sini adalah dia putuskan, dia sempurnakan. Jadi kata Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, bahawa makna qada secara kesimpulannya balik kepada satu perkara juga, iaitu telah sempurna, telah selesai dan disempurnakan. Apa juga yang telah selesai dan disempurnakan, itu maknanya qada. Jadi kalau hakim telah qada, maknanya telah menghukumkan, maknanya dia telah, dia mesti telah lakukan perkara-perkara ini. Pertama, dia dah beritahu. Tak mungkin dah keluar hukum verdict, dia belum, dia belum cakap, dia belum rasmi kan. Jadi mesti dia kasih tahu apa hukum dia. Kemudian hukum tersebut mesti diwajibkan. Maknanya dia mesti diwajibkan, dijadikan wajib, dipaksalah maknanya. Dan hukum tersebut mestilah memutuskan, menyelesaikan perselisihan. Jadi itu tiga perkara yang mesti ada dalam dalam qada, di dalam apa ni, syariat Islam. Tapi dia kena jelaskan hukumnya. Kemudian hendaklah hukum itu menjadi wajib. Sebab kalau tidak menjadi wajib, itu hanya fatwa. Mufti pun terangkan hukum Allah SWT mengikut ijtihad dia. Tetapi hukum ini adakah wajib atas orang yang minta fatwa daripada dia? Jawabnya tidak. Awak boleh minta fatwa, mufti boleh kasih fatwa, tapi tak wajib awak pegang pada pada fatwa tersebut. Awak boleh kata, saya dengar mufti lain cakap lain, saya nak ikut mufti, mufti lain pula. Boleh, tak ada paksaan di situ. Sebab ni bukan qada. Tapi kalau qadi di mahkamah, wajib awak menerima hukum tersebut. Jika tidak, jika tidak kamu telah melanggar apa ni, peraturan, telah melanggar undang-undang Islam contohnya. Kemudian yang terakhir, hendaklah ia memutuskan perselisihan. Dan lepas tu dah tak boleh berselisih lagi tentang tentang masalah itu. Kalau qadi kata, baik, hutang ini tak ada, tutup, selesai contohnya, batal, dah tak boleh lagi gaduh-gaduh lagi lepas itu. Sebab dah naik ke mah, naik ke mahkamah. Itu asal dia lah. Asalnya dalam Islam mahkamah satu je. Tapi sekarang ni macam-macam mahkamah je. Mahkamah kecil, mahkamah pertengahan, mahkamah tribunal, lepas tu mahkamah magistrat dan macam-macam lagi. Tapi pendek cerita adalah, satu hukum daripada qadi, daripada sistem qada, dia akan melakukan tiga perkara tersebut. Dan ini semua ada dalam makna-makna daripada sudut bahasa. Dan orang yang pertama kali memegang jabatan ini dalam Islam adalah tidak lain dan tidak bukan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau seorang rasul, menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran, tapi beliau juga adalah seorang hakim, seorang qadi. Dan telah termuat di dalam perjanjian yang terjadi sesudah hijrah antara kaum muslimin, Yahudi dan lain-lainnya sebagai berikut: innahu ma kana baina ahli hadhihi as-sahifa min hadadin aw shijarin yukhafu fasaduhu fa inna maraddahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin rasulillah. Ini ada perjanjian antara penduduk Madinah, iaitu antara Rasulullah SAW dan orang-orang yang duduk di Madinah, tapi bukan orang Islam, dia orang-orang Yahudi. Apa antara isinya? Sesungguhnya apa yang terjadi di antara para pendukung perjanjian ini, sama ada dia satu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan kerosakan, maka sesungguhnya tempat pengembaliannya adalah kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Muhammad Rasulullah. Jadi apa juga perselisihan, dikembalikan kepada Allah. Macam mana kembalikan kepada Allah? Maknanya kembalikan kepada Rasulullah. Dan bila sampai pada Nabi SAW, Nabi SAW akan dengar, kemudian Nabi SAW akan keluarkan hukum. Dan hukum itu akan memutuskan, mewajibkan dan akan memutuskan. Dan Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada Rasulnya agar dia menghukumi dengan apa yang telah diturunkan Allah. Firmannya dalam surah An-Nisa, inna anzalna ilayka al-kitaba bilhaqti litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takullil qa'inina khasima wastaghfirillaha innallaha kana ghafuran rahima. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang, yakni mempertahankan orang-orang yang tidak bersalah kerana membela orang-orang yang berkhianat. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelas dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk menghukum antara manusia. Yang ini jadi qadi. Tapi dengan apa? Dengan apa yang Allah turunkan, dengan wahyu. Dan jangan jadi perlindung untuk orang-orang yang berkhianat. Dan dalam waktu yang sama Allah SWT perintahkan Rasulullah SAW agar beristighfar, minta ampun kepada Allah SWT, sebab mana tahu ada kesilapan dan sebagainya. Wastaghfirullah. Di masa Rasulullah SAW yang memegang peradilan, yakni qadha di Mekah, ada Al-Attab ibn Usaid, sedangkan Ali bin Abu Talib memegang peradilan di Yaman. Dalam kitab dikata karramallahu wajhahu. Ini kebiasaan sebahagian penulis-penulis kitab. Bila datang nama Ali radhiyallahu an, banyak kali kita jumpa mereka kata apa? Karramallahu wajhahu. Maknanya semoga Allah memuliakan wajah beliau. Tapi bila sahabat-sahabat lain tak pula sebut karramallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan wajah beliau, seperti Abu Bakar As-Siddiq, dia cuma kata radhiyallahu an, semoga Allah redha terhadapnya. Umar radhiyallahu an, semoga Allah redha padanya. Tapi bila Ali, dia special sikit. Adakah asal, adakah sandaran untuk hal demikian? Jawapnya tak ada sebenarnya. Semua sahabat, bila kita baca namanya, kita disunatkan untuk berdoa dengan doa radhiyallahu an. Sebab itulah yang ada dalam Al-Quran. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ, hingga akhir ayat. Dan السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, orang yang dahulu, yang awal daripada muhajirin, daripada ansar, dan mereka-mereka yang mengikuti mereka itu dengan ihsan. Allah telah redha terhadap mereka dan mereka telah redha kepada Allah. Jadi kita doa kan, semoga Allah redha bagi mereka. Tapi semoga Allah memuliakan wajah. Kemudian Ali radhiyallahu an, ini tidak ada asalnya daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah, tapi asalnya daripada orang-orang yang melampau dalam mengagungkan Ali radhiyallahu an, golongan-golongan Syiah. Kerana kata mereka, Ali radhiyallahu an antara kelebihannya dia tidak pernah seumur hidupnya sujud pada patung. Jadi mukanya tu dimuliakan oleh Allah SWT. Kita jarak, apa orang Ahlu Sunnah kata, begitu juga dengan Abu Bakar Siddiq, dia tidak pernah sujud pada patung. Kenapa tak sebut Abu Bakar Siddiq karramallahu wajhahu? Dan berapa sahabat lain pun tidak pernah sujud pada patung selain daripada Rasulullah SAW, kenapa tak sebut karramallahu wajhahu? Semoga Allah memuliakan wajahnya. Jelas ini hanya lebih-lebihan daripada melampau daripada orang-orang Syiah. Tapi sayangnya kita jumpa juga dalam kitab-kitab. Baik. Kemudian para pemilik sunan. Jadi dalam zaman Nabi SAW, Nabi SAW jadi hakim, jadi qadi di Madinah. Di Mekah ada sahabat namanya Attab. Dan di Yaman Allah, Nabi SAW hantarkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan ada beberapa orang sahabat di tempat-tempat lain. Ini menunjukkan bahawa perlu ada sistem perhakiman, sistem pengadilan, dan ada qadinya. Kalau bukan Nabi SAW yang lakukan sendiri, wakil-wakilnya. Para pemilik sunan, yakni kitab-kitab sunan dan lain-lainnya, meriwayatkan bahawa ketika Rasulullah SAW mengutuskan Ali untuk menjadi hakim di Yaman, Ali berkata, "Wahai Rasulullah, engkau mengutusku di antara mereka, sedang aku seorang pemuda yang tidak mengetahui tentang peradilan." Dia berkata, Rasulullah SAW menepuk dadaku dan berkata, "Ya Allah, tunjukilah dia, Allahumma hdihi, dan tetapkan lisannya, wasabbit lisanahu." Ali berkata, "Demi Allah yang menumbuhkan biji-bijian, aku tidaklah ragu-ragu dalam mengadili antara dua orang." Yang ini selepas doa Nabi SAW tadi. Jadi Ali radhiyallahu an masih muda lagi. Dan diperintahkan oleh Nabi SAW ke luar Madinah, ke Yaman, untuk menghukum antara orang ramai. Maka dia ngadu pada Nabi SAW dan dia tak tahu tentang qada. Nabi SAW doakan untuk beliau, iaitu semoga Allah tunjukkan hatinya dan untuk menetapkan lidahnya. Baik. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan satu lagi riwayat, an Ali karramallahu wajhahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ya Ali, idza jalasa ilaika al-khasmani fala taqdi bainahuma hatta tasma'a min al-akhar kama sami'ta min al-awwal, fa innaka idza fa'alta dzalika tabayyana laka al-qada." Dari Ali karramallahu wajhahu, kita katakan masalah ini radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ali, bila dua orang yang bersengketa menghadap kepadamu, maka janganlah kamu mengadili di antara keduanya sehingga kamu mendengar dari orang yang kedua seperti kamu mendengar dari orang yang pertama." Jadi mesti nak dengar dua-dua sekali secara adil. Kalau dia ni awak dengar sampai habis, mesti dengar yang pertama tu pun sampai habis. "Sesungguhnya bila kamu melakukan yang demikian, maka akan jelaslah bagimu peradilannya." Nah, ini antara riwayat-riwayat berkenaan dengan kisah pengutusan Ali radhiyallahu anhu ke Yaman sebagai qadi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi, dan ia dinilai sebagai hadis hasan. Kemudian objek peradilan. Jadi kita nak mengadili antara manusia, tapi apakah benda yang kita nak mengadilkan? Adakah semua perkara? Maka dalam kitab mengatakan peradilan itu menyangkut semua hak, baik itu hak Allah ataupun hak manusia. Ibn Khaldun telah menyimpulkan, sesungguhnya kedudukan peradilan itu pada prinsipnya adalah perpaduan di antara memberikan keputusan di kalangan orang-orang yang bersengketa dan menyampaikan sebahagian hak-hak umum bagi kaum muslimin. dengan memperhatikan hal ehwal orang-orang yang terhalang dari haknya, seperti orang gila, anak yatim, orang yang jatuh bankrupt dan orang-orang yang dungu, dan juga dalam wasiat-wasiat kaum muslimin dan wakaf-wakaf mereka, serta mengawinkan orang-orang yang sendirian, yang yang tidak ada walinya. Bagi orang yang berpendapat demikian, ini menunjukkan ada khilaf, boleh tak menggunakan wali hakim? Yang benarnya bolehlah, bagaimana ada hadis Nabi SAW, al-hakim adalah waliyun man la waliya lahu. Hakim telah wali bagi wanita-wanita yang tidak ada walinya. Jadi boleh gunakan wali hakim. Itu pun dia buat juga. Mahkamah kena buat. Juga memperhatikan kepentingan jalan dan bangunan. Memeriksa saksi-saksi, orang-orang yang dipercaya dan wakil-wakil, serta mencukupkan pengetahuan dan pengalaman tentang mereka itu dengan adil dan teliti. Jadi tentang keadaan jalan raya, bangunan dan sebagainya, semua dia adalah di bawah tanggungjawab qadi tadi. Ini semua termasuk hal-hal yang berhubungan dengan tugasnya dan wilayah pekerjaannya. Jadi otoritinya merangkumi semua perkara. Yang menarik di sini, dalam Islam ia bukan hanya berkaitan dengan manusia saja, tapi ia juga berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini hukum syariat, hukum agama. Inilah yang membezakan antara qada al-islami dengan qada, yakni perhakiman sivil. Jadi kalau dalam masalah sivil, semua ada, melainkan apa? Melainkan agama. Kalau bab agama, mereka tak masuk campur. Jadi itu jelas satu kekurangan. Sebab kalau kita nak tegakkan keadilan, kita mesti tegakkan keadilan dalam semua perkara. Yang paling utama sebenarnya adalah hak Allah SWT. Kita kena tegakkan dan kita kena kembalikan hak Allah SWT kepada Allah SWT. Baik. Kemudian kedudukan peradilan. Peradilan apa hukumnya? Yang ini qada ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi dia bukan fardu ain, dia bukan sunat, dia wajib, tapi wajib kifai. Maknanya jika ada sebahagian yang telah menegakkan qada ini, maka jatuhlah kewajipan tersebut daripada orang-orang Islam yang lain. Dan jadi qadi ini memang tak boleh ramai. Kadang-kadang satu negara satu saja, kadang lebih sikit mengikut wilayah dan seterusnya. Jadi kalau dah ada orang yang jadi qadi, maka gugurlah daripada yang lain. Dan satu perkara mungkin tak disebutkan di sini, yang berhak, yang layak jadi qadi, bukanlah orang itu yang rasa-rasa dia layak jadi qadi dan dia nak jadi qadi. Ni bukan macam imam solat. Walaupun mungkin dia alim dan sebagainya, dia hebat, dia tak boleh jadi qadi kalau dia nak jadi qadi. Seorang hanya layak sah jadi qadi apabila dia telah dilantik oleh pemerintah, oleh raja, oleh amirul mukminin. Ini dalam hukum Islam. Tapi kalau imam solat, mungkin ada orang dia boleh bermesyuarat, okay, kau jadi imam lah contohnya. Contohnya di rumah ke, di tempat-tempat mana, di bawah blok ke. Tapi kalau di masjid, tak boleh. Di masjid tak boleh kata saya paling bagus jadi imam, saya nak jadi imam. Kenapa tak boleh? Sebab asalnya yang jadi imam dalam masjid adalah pemerintah. Raja itu sendiri jadi imam dalam masjid. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para khulafa' ar-rasyidin. Mereka raja, mereka hakim dan mereka juga imam masjid, imam solat. Bukan hanya solat Jumaat, solat raya saja, tapi solat 5 waktu sekali. Jadi mereka lah yang berhak dan mereka lah yang akan melantikkan wakil mereka jika mereka tidak menjadi imam. Sebab tu tak ada orang boleh jadi imam. Begitu juga dengan muazzin. Tak ada orang, orang ramai, orang awam tak boleh suka-suka nak jadi muazzin untuk satu-satu tempat di masjid. Sampailah dibenarkan, diberi izin oleh hakim, oleh pemerintah. Sama dia dapat gaji, tak dapat gaji, tu cerita lain. Jadi dengan hal ini menunjukkan bahawa ada perundangan, ada nizam, barulah sempurna, barulah lancar urusan orang ramai. Jadi kita tak sepatutnya bergaduh tentang apa ni, kenapa ni lambat sangat imam ni, contohnya. Lambat sangat Bilal ni nak qomat. Dah pukul berapa saya nak bawa teksi ni, contohnya. Tahu-tahu dia je terus dia qomat. Supaya imam pun je solat, tak boleh. Ini salah besar. Walaupun mungkin muazzin tu salah sebab dia lambat qomat, contohnya. Kalaulah dia salah, kalau dia lambat sangat. Tapi tak boleh, sebab itu adalah hak dia. Dan hak itu diberikan oleh pemerintah. Ya, kalau kes kita ni jawatan kuasa, jawatan kuasa. Begitu juga dengan hal-hal lain, wakaf contohnya, tentang nazar orang-orang ramai ataupun wasiat mereka. Jadi itu semua asalnya, zakat itu semua asalnya adalah hak pemerintah, bukan sembarangan orang. Jadi peradilan hukumnya, kedudukannya adalah fardu kifayah untuk menghindarkan kezaliman dan memutuskan persengketaan. Penguasa wajib mengangkat hakim. Penguasa wajib mengangkat hakim untuk menegakkan hukum di kalangan masyarakat. Ini bukan sunat, eh. Maknanya raja tu mesti lantik qadi, mesti lantik hakim. Kalau tidak, dia sendiri kena jadi hakim. Kalau dia tak buat, raja itu berdosa. Dan siapa yang menolak, siapa yang telah dilantik oleh hakim, yakni oleh raja, kemudian dia tolak tak mau jadi qadi, maka boleh dipaksa dia jadi qadi. Dipaksa jadi qadi. Maknanya kalau dia tak jadi qadi, dia kena jail ke, dia kena pukul ke dan sebagainya. Padahal qadi itu orang baik, orang alim. Dan sepatutnya gitulah, orang qadi itu orang paling alim sekali, orang paling warak. Tapi kalau dia tak mau jadi qadi, hakim boleh paksa dia. Jadi sebabnya, sebab ini adalah hukum Islam. Kemudian apabila ada seorang manusia yang peradilan itu tidak patut melainkan diberikan kepadanya, maka dia ditunjukkan supaya menjadi hakim tersebut dan wajib baginya menerima jabatan itu. Ini lebih teruk lagi kalau dalam satu-satu daerah itu yang layak jadi qadi hanya satu orang saja, dia seorang. Wajib hakim memilih dia, melantik dia, dan wajib pula dia untuk menerima jabatan tersebut. Dia tak boleh kata tak maulah, aku tak layaklah dan sebagainya, orang lain ada. Ini tak ada orang lain. Dalam kes pertama kalau ada orang lain, mungkin dia boleh kata ambillah orang lain. Tapi kalau orang lain tak mau ataupun raja tak mau, dia tetap kena diwajibkan jadi qadi. Sebagaimana kita lihat dalam sejarah, kebanyakan ulama bila dilantik menjadi qadi, mereka tolak. Mereka merayu kepada raja supaya apa? Supaya melantik orang lain jadi qadi. Sebab kerja dia berat, fikiran yang saya sampaikan. Kemudian Islam telah menganjurkan agar hukum ditegakkan di antara manusia dengan cara yang benar, dan menyatakan bahawa perbuatan yang demikian itu adalah perbuatan yang disukai. Ini antara fadail, kelebihan menjadi qadi, tapi qadi yang adil, qadi yang berhukum dengan ilmu. Rawal Bukhari an Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la hasada illa fitnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, ورجلٌ آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada yang boleh diirikan kecuali dua perkara: orang yang dikarunia Allah harta lalu dia menggunakannya di jalan kebenaran, dan orang yang dikaruniakan Allah hikmah lalu dia menjalankannya dan mengajarkan kepada manusia. Jadi jelas ini adalah galakan daripada syariat untuk seseorang itu menjadi qadi. Sehingga kan kalau kita ni tidak alim Tetapi di sana ada orang yang alim, dan orang alim itu keluar dan menjadi qadi, mengajarkan kepada orang ramai ilmu-ilmu agama. Maka kita boleh iri hati dengan dia. Orang lain kita tak boleh iri hati. Dia satu. Dan satu orang lagi adalah orang yang kaya, Allah berikan dia harta benda, kemudian dia banyak memberi, mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah SWT. Itu pun kita boleh iri hati. Tapi orang yang lain kita tak payah nak iri hati. Tak boleh bahkan. Jadi ini menunjukkan kelebihan apa? Ilmu. Kemudian Islam menjanjikan syurga bagi hakim yang adil. An Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man talaba qada' al-muslimina hatta yanaluhu thumma ghalaba 'adluhu jawruhu falahul jannah wa man ghalaba jawruhu 'adlahu falahun nar. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW telah bersabda, barang siapa mencari peradilan bagi kaum muslimin, maknanya dia nak jadi qadi, sehingga dia mendapatkannya, kemudian keadilannya mengalahkan kecurangannya, maka baginya syurga. Dan barang siapa kecurangannya mengalahkan keadilannya, maka baginya neraka. Tapi hadis ni adalah hadis da'if, diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain lagi. Tapi hadis ni lemah. Tapi terdapat hadis yang sahih selepasnya. An Abdullah ibn Aufa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha ma'al qadi ma lam yajur fa idza jara takhallallahu anhu wal lazimahu syaitan. Dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah bersama hakim selagi hakim itu tidak curang. Bila hakim itu curang, maka Allah akan meninggalkannya dan dia disertai oleh syaitan. Hadis yang ini diriwayatkan Ibn Majah dan Tirmizi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Adapun hadis-hadis yang memperingatkan agar tidak memasuki qadha menjadi hakim, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Makhburi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wallal qadha faqad dhubiha bi ghairi sikin." Barang siapa menjabat peradilan, maka dia seolah-olah telah dibunuh tanpa pisau. Hadis ini hadis yang sahih. Jadi dalam waktu yang sama terdapat ancaman daripada seseorang itu menjadi qadi. Sebab apa? Barang siapa ikut hadis Nabi SAW ni, dia jadi qadi seolah-olah dia telah sembelih dirinya dengan tanpa pisau. Kalau disembelih dengan pisau dah sakit lah. Tapi kalau disembelih dengan bukan pisau, dengan benda yang tumpul atau dicekik dan sebagainya, mati lagi sakit. Dan itulah perumpamaan orang yang telah menjadi qadi. Sebab apa? Macam mana pun dia usahakan, dia mesti akan mengorbankan diri. Amat, kerana apa? Amat susah untuk menghukumkan antara orang ramai. Walau bagaimanapun, hal yang demikian itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak mempunyai cukup pengetahuan tentang hak-hak dan tidak mempunyai kemampuan untuk menghadapinya, serta tidak dapat mengendalikan dirinya dari kecenderungan hawa nafsu. Ini memang masalah. Kita dengar orang ni, kita tengok orang ni, dengar dia cakap, kita pun lemah. Kita nak menangkan dia tentu. Ataupun kerana sebab-sebab lain, kerana mazhab berbeza ke dan sebagainya, akhirnya kita mengikut hawa nafsu dan kita hukum dengan hukuman yang curang. Jadi apabila ini berlaku, maka masuklah kita dalam ancaman dalam api neraka. Sebab itu terdapat satu hadis lagi. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Wahai Rasulullah, tidakkah engkau ingin mengangkatku sebagai wali, sebagai governor, sebagai hakim? Qal fadarraba biyadihi ala mankibi. Nabi SAW pun menepuk atas bahuku. Thumma qal, "Ya Abu Dzar, innaka da'if." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu ini lemah, da'if. wa innaha amanah, dan qada itu satu amanah, tanggungjawab. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, dan ia pada hari kiamat akan menjadi penghinaan dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha, kecuali orang yang mengambil qada itu dengan haknya dan dia menyampaikannya apa yang diwajibkannya. Jadi Abu Dzar radhiyallahu an, seorang hebat sahabat Nabi SAW, seorang yang zuhud, Rasulullah SAW kata, kamu jangan jadi qadi, sebab dia berat. Nanti hari kiamat kamu akan hina dan menyesal, sebab boleh kita jatuh dalam apa ni, dalam kesilapan-kesilapan dan mengikut hawa nafsu. Tapi orang yang boleh, yang mampu, yang alim, wajarlah beliau jadi qadi. Hadis ini adalah hadis sahih riwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala dan lain-lain lagi. Insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat, jadi satu yang memberatkan timbangan hasanat kita dari kiamat kelak. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah alazim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.